bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa. Alhamdulillah kita diberi umur yang panjang, marilah kita bersama-sama melaksanakan puasa. Kita masih bisa merasakan bulannya suci Ramadan. Allah, ampuni dosaku. Allah, ampuni segalanya. Ya Allah, hambaku. Jauhi larangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Mari kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Ya Allah.